dan cinta di malam sesunyi ini. Hanya titik air mata mengiringmu pada dia yang pertama menyentuh hatimu. Walau resah pertama menyentuh.